بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bunyi kaidah ini? Indah ya Hudzaifah. Terus? Maka tidak ada kekurangan dalamnya. Nah, maksudnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala keseluruhannya adalah sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan sedikit pun padanya dari semua sisinya. Dalil untuk masalah ini dari Alkitab apa? Indaga Ukasha. Surah. Naam, walillahil mathalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat yang maha tinggi. Taib, adapun dalil dari sisi akal dan sisi fitrah telah kita ulang-ulang pada pembahasan yang lalu. Kita sekarang masuk pada al-qa'idatu tsaniyah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, babus sifati awsa'u min babil asma'. Kaidah yang kedua yaitu babus sifat awsa' min babil asma'. Bab yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada bab yang berhubungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini? Qala madzalika li anna kull ismin mutadamminun li sifatin. Kama sabaqa fil qa'idati tsalitsah min qawa'idil asma'. Wa li anna min as-sifati ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. Kenapa kok bab tentang sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah? Yang demikian itu dikarenakan semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkandung di dalamnya sifat. Taib, sebagaimana dalam kaidah yang keberapa? Anda kabar saya. Kaidah ketiga bagaimana? Taib, apa saja? Naam. Naam. Terus. Nah, tersebut berhukmiha wa muqtadaha. Tapi lebih dekat lagi juga kaidah yang kedua juga. Kaidah yang kedua yaitu apa? Asma'ullahi ta'ala a'lam wa awsaf. Ini jelas. Kemudian kaidah ketiga memperjelas. Nah, semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala mesti terkandung di dalamnya sifat. Tapi tidak sebaliknya. Tidak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu mesti berupa nama. Maka mana yang lebih luas? Yang lebih luas jelas sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua semua nama masih terkandung di dalamnya sifat, tapi tidak semua sifat itu ditarik darinya nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana telah lewat pada kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanbih dari Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala pada ta'liq beliau, wahada laysa ma'nahu anna sifati la tataqayyadu bil kitabi wa sunnah bal kullu ismin wa kullu sifatin nabudda wa an yadulla alayhi al kitabu wa sunnah. Di sini wawunya dihilangkan, kelebihan wawu pada wa'an, sehingga maknanya tidak jelas. Dan beliau mengatakan wa hadza laysa ma'nahu anna sifati la tataqayyadu bil kitabi wa sunnah. Hal ini bukan berarti maknanya bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terikat dengan dalil Al-Kitab wa Sunnah. Bal kullu ismin wa kullu sifatin la budda an yadulla alaihi al-kitab wa sunnah. Nah, bahkan setiap nama dan setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mesti ditunjukkan oleh apa? Al-kitab dan as-sunnah. Baik, fama makna hadza? Terus apa makna dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin ini bahwasanya kullu ismin mutadamminun li sifah? Makna hadza anna al-isma mutadamminun li sifatin ay ma min ismin illa wa mutadamminun li mutadamminun sifatan. Wa hunaka sifatun la tatadammanu asma. Mithal ad-dahik, an-nuzul, al-farah, al-ajab. Naam, kemudian yang lainnya. Makna perkataan ini bahwasanya semua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala mutadamminun li sifah. Mesti terkandung di dalamnya sifat. Ini jelas sebagaimana kaidah kedua juga kaidah ketiga. Yaitu tidaklah ada satu nama pun kecuali terkandung di dalamnya sifat. Wa hunaka sifatun la tatadammanu asma'an, dan di sana ada sifat-sifat yang tidak terkandung di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ad-dahik, sifat dahik. Apa makna ad-dahik? Tertawa. Tapi tentunya ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. An-nuzul, apa maknanya? Indaka Rifki, an-nuzul maknanya apa? Sifat turun, yaitu turun naam ke langit dunia di seperti malam yang terakhir. Sebagaimana dalam hadis yang muttafaqun alaih. Al-farah, apa makna farah? Gembira, naam. Taib, sebagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Mendapati apa? Hambanya yang bertaubat. Naam. Taib, dan ini insyaallah pembahasan masing-masing sifat tersebut pada naam babnya tersendiri dalam Aqidah Al-Wasithiyah dan kitab-kitab yang lain. Baik. Cuma sifat ajab, yaitu sifat naam ketakjuban Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antaranya pada hadis tentang kisah apa? Seorang keluarga dari kalangan sahabat yang menyambut tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya apa-apa. Nah, hanya punya makanan yang cukup untuk anak-anak mereka. Tapi Naam, demi memuliakan tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka naam mengusahakan agar makanan itu dimakan oleh naam tamu dalam keadaan dia tidak naam menyadari kalau itu adalah makanan yang dimiliki satu-satunya oleh keluarga tadi. Karena tentunya tamu ikhwani fillah kalau tahu mereka tidak makan naam cuma punya itu tok, tidak akan naam nyaman untuk makan hidangan. Sebagaimana kisah masyhur ketika dihidangkan, kemudian istrinya naam Thayyib mengusahakan untuk menyenggol lampu sehingga mati, dan naam mereka seakan-akan semuanya makan, tapi padahal yang ada makanannya hanya yang ada pada tamu saja. Makanya pagi harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala takjub dengan apa perbuatan kalian berdua terhadap apa terhadap tamu kalian. Naam. Ajiballahu naam min sani'ikuma lidaik lidaifikuma al-bariha. Allah Subhanahu wa taala takjub dengan perbuatan kalian berdua untuk tamu kalian berdua pada tadi malam. Baik. Dan yang lainnya, ini semua ikhwani fillah contoh sifat dhahik, sifat nuzul, sifat farah, ajab. Ini contoh-contoh sifat yang apa? Yang tidak terkandung di dalamnya apa? Nama. Baik. Ini yang pertama. Alasannya kenapa kok babu as-sifat ausa min babil asma, dikarenakan apa? Semua nama terkandung di dalamnya sifat, tapi tidak sebaliknya. Kemudian alasan yang kedua, wa li anna min as-sifati ma yata'allaqu bi af'alillah ta'ala. Dan dikarenakan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terkandung di dalamnya perbuatan berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa af'aluhu la muntaha laha, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada akhirnya. Taib, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala tidak ada akhirnya. Qala Allah taala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun والبحر يمده من بعده سبعة أمحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya seandainya apa-apa yang ada di muka bumi ini berupa pepohonan dijadikan sebagai aqlam. Apa makna aqlam? Ridwan, jamak dari qalamun, yaitu dijadikan semuanya menjadi pena-pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu amhur. Kemudian naam lautan, samudra-samudra yang ada ikhwani fillah digunakan sebagai apa? Tintanya. Dari tujuh lautan, maka ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu al-aziz al-hakim. Taib, jadi ini alasan yang kedua, bahwasanya apa? Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ini yang dinamakan dengan sifat apa? Sifat fi'liyah. Taib. Kemudian tadi masih tersisa ta'liq. Naam. Ta'liq berhubungan dengan alasan yang pertama. Naam. Syekh Kamal mengatakan, faqulu hadhihi la yajuzu an yuqala innaha tatadammanu asma'an. Falamma kana hadha al-hal, kanat as-sifatu awsa'a baban min al-asma'. Naam. yaitu sifat-sifat tadi, sifat farah, sifat dahik, nah kemudian sifat nuzul dan yang lainnya, sifat ghadab. Nah, semua ini tidak boleh kita katakan bahwasanya nah sifat-sifat tersebut mengandung nama-nama, yaitu atau ditarik darinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala keadaannya seperti ini, nah jadilah apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas babnya, yaitu lebih luas cakupannya daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. وعبر المؤلف بقوله التضمن حتى لا يقع في معنى الاشتقاق وذلك لأن الاشتقاق على نوعين. طيب dan ini tanbih bagus dalam penggunaan lafaz seorang ketika membahas perkara akidah khonifil harus memang betul hati-hati dan memikirkan طيب makna dari lafaz tersebut dan konsekuensinya. Taib. Ketika Syekh mengatakan kullu ismin mutadamminun li sifah. Nah, beliau mengatakan menggunakan kata tadammun agar apa tidak terjatuh dalam makna ishtiqaq. Agar tidak terjatuh dalam makna ishtiqaq. Taib, kenapa? Li'anal ishtiqaq ala naw'ain, dikarenakan ishtiqaq itu ada dua macam. Yang pertama sahih, ya. Ishtiqaq sahih, yang kedua fasid. Ishtiqaq yang sahih huwa talaqil ismi limasadirihi. Yaitu bertemunya suatu nama dengan masdar-masdarnya. Ini ishtiqaq yang sahih. Misal Ar-Rahman min rahima yarhamu rahmah. Ini ishtiqaq yang sahih. Maka ketika kita katakan na'am Ar-Rahman, ini apa? Mushtaq. Na'am dari apa? Dari na'am rahmah. Rahima yarhamu rahmatan. Na'am, dan di sana ada ishtiqaq yang fasid wa huwa tawalludu far'in an aslin. Wa huwa ma ankarahu Suhaili wa Abu Bakar ibn al-Arabi wa aqarahum ibn al-Qayyim fi hadzal makna annahu batil. Naam. Jadi untuk menghindari kemungkinan dipahami adanya ishtiqaq yang fasid ini, ikhwanillah. Untuk menghindari adanya ishtiqaq yang fasid ini, maka Syekh Ibnu Utsaimin menggunakan kata yatadammanu. Naam, terkandung di dalamnya. Ini lebih apa? Lebih bagus dalam menggunakan lafaz. Tayyib. Sekarang kita kembali kepada alasan yang kedua. Kalau alasan pertama tadi apa? Kenapa kok bab sifat lebih luas daripada babul asma? Karena nama-nama Allah terkandung padanya sifat. Dan tidak tentu sifat-sifat Allah mengandung nama. Nah, tayyib, karena semua nama-nama Allah mesti terkandung di dalamnya sifat, tapi tidak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terkandung nama dari nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, dikarenakan ada sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu tidak ada apa? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, ikhwan fillah. Sebagaimana apa? Kalamullah tidak ada apa? Tidak ada batasnya. Tayyib, tidak boleh kita menyatakan bahwasanya kalamullah ya azza wa jal, na'am, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala itu terbatas. Taib. Perhatikan ta'li, was-sifatu fil isti'mal syari'ah ala darbain. Dan sifat-sifat itu pada penggunaan secara syariat itu ada dua macam. Yang pertama, ma ja'a fi nususil wasfi bi lafdhin mutlaqin. واشتق لله منه اسم كالسميع فهي دالة على هذا الاسم دلالة لزوم إذ لا يقال في الوجود صفة سمع بلا سميع. Yang pertama ikhwan fillah yaitu sifat-sifat yang datang di dalam nas-nas dan pensifatan dengan lafaz yang mutlak. Kemudian diambil na'am darinya nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti As-Sami'. Nama As-Sami' ikhwan fillah fa hiya dalatun ala hadzal ismi. Dalalatul luzum. Na'am. Tayyib menunjukkan atas nama ini sifat sifat as-sama sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala as-sami ini apa dari sisi kelaziman. Tayyib dari sisi kelaziman. Kenapa? Karena tidak nah, masuk akal. Nah, di dalam wujud ini ada sifat sama sifat mendengar tanpa apa samia. Nah, tidak kita katakan apa bahwasanya mendengar tapi tidak ada zatnya. Tapi apa? Nah, mendengarkan Allah Subhanahu wa taala adalah as-samia, zat yang maha mendengar. Baik. Kemudian yang kedua maja'a fi nususi minal fi'li wa huwa naw'an. Yang datang di dalam nas-nas na'am berupa fi'il itu ada dua macam. Yang pertama maja Allah ma wasafallahu bihi nafsahu mutlaqan kal khalqi wal ihya'i wal imatati wa nahwiha. Kemudian yang kedua af'alun atlaqaha ala sabilil jazaa' wal 'adl wa hiya tutlaqu ala sabilil muqabalah. Jadi sifat-sifat yang kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi jadi dua. Yang pertama, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya secara mutlak. Seperti khalq, sifat penciptaan. Al-ihya, sifat menghidupkan. Al-imatah, mematikan. Dan yang semisalnya ini semuanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya secara mutlak. Dan di sana ada na'am dari perbuatan-perbuatan yang dimutlakkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam konteks penetapan apa? Penetapan balasan dan untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka penggunaan fi'il-fi'il yang seperti ini ala sabilil muqabalah. Sebagaimana telah kita lewati pada apa? Pembahasan sifat muqabalah yang lalu. Nah, yaitu tidaklah disebutkan kecuali apa? Kecuali dalam konteks menetapkan balasan bagi hamba-hamba yang melakukan perbuatan tersebut, misalnya makar. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas makar orang-orang yang berbuat makar kepadanya. Nah, dan seterusnya. Taim. Jadi kesimpulannya untuk ta'liq ini ikhwan fillah, na'am. Taib sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala na'am pada penggunaan secara syar'i terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu sifat yang apa? Yang dipecah darinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib dalam artian ishtiqaq yang sahih. Na'am seperti na'am dari sifat as-sama'. Na'am sifat mendengar, maka kemudian apa? Di situ kelazimannya Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami' dan yang Maha mendengar. Sifat Al-Basar, sifat melihat. Maka apa? Kelazimannya Allah Subhanahu wa taala adalah dan yang Maha melihat yaitu apa? Al-Basir. Kemudian yang kedua, na'am sifat-sifat fi'liyah. Na'am sifat-sifat fi'liyah yang berhubungan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala ini juga ada dua jenis. Ada dua jenis. Nah, yang Allah disifati dengannya secara mutlak dan yang disifati secara muqabalah. Nah, itu ringkasnya. Taim. Kita kembali ke perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa min amthilati dzalik anna min sifatillahi ta'ala al-maji' wal-idyan wal-akhdi wal-imsak wal-batsh ila ghairi dhanika min as-sifatillati la tuhsa kama qala ta'ala wa ja'a rabbuk. Di antara contoh-contoh dari sifat-sifat fi'liyah tersebut, nah, karena sifat-sifat secara umum ikhwan fillah terbagi menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah yaitu sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Seperti sifat na'am hidup, sifat ilm, sifat apa? Yang lain, sam' mendengar, al-basar dan seterusnya. Adapun sifat-sifat fi'liyah adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan masyiah, berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka akan melakukan hal tersebut, jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan melakukan hal tersebut. Ini namanya sifat apa? Tadi sifat apa namanya Pak Mujahid? Sifat fi'liyah. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin sekarang akan mencontohkan sifat-sifat fi'liyah. Yang tadi nah dikatakan bahwasanya fi'il-fi'il Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu la muntaha, la ada akhirnya. Tidak ada habisnya. Baik. Karena Allah dan yang Maha Hidup. Naam. Sehingga perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada habis, tidak ada akhir. Naam, dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu al-maji'. Sifat al-maji' yaitu datang. Naam, al-itian juga dalam bahasa kita bermakna naam datang, ikhwanul fillah. Tapi kita tetapkan kedua sifat ini, sifat maji' dan sifat itian, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan kita tidak katakan bahwasanya al-maji' wal itian satu makna, tidak. Tapi kita tetapkan dua-duanya, sifat al-maji' dan sifat al-itian, sesuai dengan naam lafadznya. Karena datang kedua sifat ini di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Dalam akidah wasitiyah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala na'am menegaskan bahwasanya al-maji wal-an'iyan bimakna wahid. Tapi dikatakan oleh Syekh Kamal Al-Adani hafidz rahimahullah ta'ala, kemungkinan ini adalah apa? Samkul qalam. Dalam artian Syekh Naam Taib tidak sengaja mengatakan demikian. Yang jelas, kapan saja datang nas menetapkan suatu sifat, kita wajib menetapkannya. Kemudian al-akhd wal-imsak. Naam, sifat mengambil dan imsak memegang. Taib wal batsh, naam, dan menghukum, serta sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung, yang kembali semuanya kepada apa? Kepada fi'il Allah, yaitu kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya diantaranya kama qala ta'ala waja'a rabbuk, dan datanglah Rabbmu. Tayyib, ini menetapkan sifat apa? Sifat datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kelanjutannya apa? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Yaitu berarti di mana ini kontaknya? Di hari kiamat kelak. Nah, sifat datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan keputusan kala di hari kiamat. Kemudian waqala hal yang dzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan jumhur ikhwani fillah memaknakan al-iyan huna huwa idyanullahi lifaslil qada' yaumal qiyamah, yaitu datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan keputusan pada hari kiamat. Waqad ja'a Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qaal huwa nuzulullah min 'arsyhi ila kursiyyih. Naam, perhatikan di sini dalam makna illa ayyatiyahumullah, sifat idyan di sini kalau jumhur memaknakan apa? Memaknakan bahwasanya al-idyan dalam ayat ini adalah datangnya Allah untuk menetapkan keputusan pada hari kiamat. Tapi datang dengan sanad yang sahih, khonifillah, dari Abdullah bin Mas'ud, disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam tahqiq beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir. Naam. Bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-ityan di sini huwa nuzulullah min arsyhi ila kursiyyihi. Jadi ini sesuatu yang khusus, yaitu turunnya Allah Subhanahu wa taala dari arsy ke kursinya. Naam. Dan selama ini adalah makna yang sahih ya khani fillah, kita tetapkan. Naam, karena tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naam menyatakan hal tersebut kecuali dengan apa? Dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala pada pembahasan akidah wasithiyah dan kitab-kitab yang lain akan kita bahas lebih luas. Cuma di sini kita membahas kaidahnya, dan ini contoh yang menunjukkan bahwasanya apa? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada apa? Daripada nama-namanya. Taib, fa akhadahumullahu bidzunubihim. Ini sifat akhd. Kemudian waqala wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idzni. Ini sifat imsak, memegang. Memegang langit agar jangan sampai jatuh ke bumi. Kemudian waqala inna batsya rabbika lasyadid. Ini sifat batsy. Waqala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki naam kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Sifat apa? Sifat iradah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan naam Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir sebagaimana hadis yang sahih. Naam, bahkan mutawatir dari sederetan para sahabat. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Nah, fa nasifu Allah taala bi hadhihi sifat 'ala al-wajhi al-warid. Naam. Kesimpulannya di sini perhatikan, maka kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ini sesuai dengan datangnya. Sesuai dengan datangnya di dalam nas-nas Al-Qur'an maupun nas-nas As-Sunnah. Wala nusammihi biha, dan kita tidak menamakan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Fala naqul inna min asma'ihi al-ja'i. Maka kita tidak mengatakan bahwasanya di antara nama-nama Allah itu al-ja'i, yang datang, wal ati, wal akhid, wal mumsik, wal batish, wal murid, wal nazil, wa nahwi dhalik. Paham? Kenapa? Karena ini sifat-sifat fi'liyah yang naam di situ tidak apa diambil darinya nama. Ini semuanya didatangkan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Jangan sampai lupa tujuannya apa, Syafiq. Keterangan ini untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas naam daripada apa, nama-namanya. Dalam artian bab yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ketika kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat fi'liyah, kita tidak menamakan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Sebagaimana dicontohkan di sini al-akhid, dan yang maha memegang, tidak. Wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu wa nasifuhu bih. Walaupun kita mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala dengannya dan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Tayyib. Nah, di sini Syekh menyebutkan tentang masalah pengkhabaran. Ya, wa in kunna nukhbiru bidzalik. Tayyib. Karena memang babul akhbar awsa' min babis sifat, wa babus sifat awsa' min babil asma'. Ini urut-urutannya. Pengkhabaran tentang Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas babnya atau cakupannya daripada pembahasan nama, pembahasan sifat-sifat. Dan pembahasan sifat-sifat lebih luas daripada pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kaidah yang kedua, paham? Ahmad? Hah? Apa kesimpulannya? Bab, ya, jangan sifat-sifatnya. Bab tentang sifat-sifat Allah lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Utsaimin membawakan dua alasan. Yang pertama, kenapa? Indak ya, Ja'far. Yang pertama dulu. Apa wahyu? Maksudnya nama-nama Allah itu terkandung dari sifat-sifat. Terus? Ah, bagaimana menjelaskannya? Indak Arin. Bahwasanya semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala mesti terkandung di dalamnya sifat, tapi tidak sebaliknya. Sehingga tentunya sifat itu lebih apa? Lebih luas babnya. Kemudian yang kedua, apa Pak Zaid? Nah, tapi bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang berubah apa? Perbuatan-perbuatan Allah yang dinamakan dengan apa? Sifat fi'liyah. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Naam, ini diingat. Barakallahu fikum, dan tawi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.